تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: وحدثنا أبو الطاهر والحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله، بركاته الإمام مسلم رحمه الله، dalam kitabnya، dalam sahihnya كتاب الإيمان، bab tentang perintah memerangi manusia hingga mengucapkan kalimat لا إله إلا الله محمد رسول الله، hadis yang ke 33. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، telah memberitakan kepada kami kata Imam Muslim Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya wa Ahmad bin Isa. Qala Ahmad, berkata Ahmad yakni bin Isa, haddatsana, wa qala al-akharan, berkata yang dua lainnya yaitu Abu Thahir dan Harmalah, akhbarana, ini menunjukkan diqqatu Imam Muslim di mana beliau menjelaskan afalafaz yang digunakan para perawi. Kata dia Ahmad mengatakan haddatsana, Abu Thahir dan Harmalah keduanya mengatakan akhbaruna Ibn Wahbin, kami diberitakan oleh Ibn Wahbin qala, berkata Ibn Wahbin akhbaruni Yunus, aku diberitakan oleh Yunus an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab qala, berkata Ibn Shihab haddathani Sa'id Ibn Musayyib, aku diberitakan oleh Sa'id Ibn Musayyib atau Al-Musayyib anna Abu Hurairah ta'akhbarah, bahwasanya Abu Hurairah memberitahukan kepadanya ya anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah bersabda umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asama minni ma lahu wa nafsahu, maka dia telah menjaga dariku hartanya dan jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak, itu hak Islam, wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jika dia telah mengucapkan kalimat ini, maka haramlah darahnya dan hartanya. Ya, kecuali jika dia melanggar ketentuan-ketentuan lain dalam Islam. Apabila dia mengerjakan kalimat ini dan konsekuensi lainnya, maka dia akan aman darah dan jiwanya. Adapun bagaimana nasibnya kelak, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabuhu 'ala Allah. Apakah dia mengamalkannya karena Allah atau mengamalkannya karena selain Allah? Ya. Yang dipahami dari hadis ini bahwasanya kita menghukum manusia dengan apa yang zahir dari apa yang mereka tampakkan. Adapun urusan hati mereka mengerjakan ikhlas atau tak ikhlas karena Allah atau tak atau bukan karena Allah, urusannya diserahkan kepada Allah. Hadis ini ya, lafaznya, redaksinya sama dengan hadis sebelumnya. Bedanya pada hadis sebelumnya tak dijelaskan ya sebagaimana rincinya hadis ini. Pada hadis sebelumnya hanya dikatakan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, ya tatkala meninggal Rasulullah, adapun di sini jelas ya, di mana Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, ya, jadi menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Naam, Syekh. Qala haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dubbi qala akhbarana Abdul Aziz yani ad-Darawardi anil Ala'i tahwil qala haddatsana Umayyah bin Bistam wallabzulah Bistam wallabzulah qala haddatsana Yazid bin Zuray'in qala haddatsana Rawhun anil Ala'i bin Abdul Rahman bin Ya'qub an abih an abi hurairah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih fa iza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan ini adalah jalur lain, tapi tetap sahabatnya Abu Hurairah. Jadi Muslim sudah menyebutkan beberapa jalur riwayat dia, menunjukkan tentang kuatnya riwayat ini. Semuanya bersumber daripada Abu Hurairah, walaupun yang dibawa Abu Hurairah berbeda-beda. Ada Ibn Syihab, ya ada di sini Ibn Ya'qub, tapi intinya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat ini terdapat tambahan makna yang tak terdapat pada riwayat sebelumnya. Ya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, dia berkata, umirtu an uqatil an-nas, aku diperintahkan merangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wa yu'minu bi, sampai mereka beriman denganku. Ini tambahannya, tambahan redaksi. Sampai mereka beriman denganku, wa bima ji'tu bih, dan apa dan dengan apa yang kubawa. Ya, ini lebih detail, sampai mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dalam bentuk ucapan, dan mereka beriman denganku dan apa yang kubawa. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka berarti telah memelihara dari kudara-dara mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan adapun hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitungan apa yang mereka kerjakan lillah atau bukan karena Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata قال حدثنا حفص بن قياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن مسيب عن أبي هريرة تحويل قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثني محمد بن المثنى qala haddatsana Abdul Rahman ya'ni ibn Mahdi qala jami'an haddatsana Subyanu an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah thumma qara'a innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Naam, riwayat ini adalah merupakan jalur lainnya dari Abu Hurairah dan juga dari sahabat Nabi yang lain. Ya, dari Abu Shalih dan Abu Hurairah dan dari Jabir. Adapun riwayat Jabir, ya, berkata Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir, artinya sahabat yang lain. Bukan hanya Abu Hurairah meriwayatkannya, tapi juga Jabir meriwayatkan hadis ini. Lafaznya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qalu, jika mereka telah mengatakannya, ya, mengatakan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Thumma qara'a, kemudian ya Nabi membaca, innama anta mudzakkir, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah memberi kabar peringatan saja, lasta alaihim bimusaitir, dan engkau tidak akan dapat menguasai hati-hati mereka. Nabi hanyalah merupakan ya rasul yang membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun membuat mereka beriman itu bukanlah kemampuan Nabi. Ya. Nabi hanya bisa menyampaikan, menyuruh mereka, mengajak mereka. Ya, adapun urusan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid قال حدثنا عبد الملك بن صباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Nah, ini riwayat lainnya dari sahabat yang lain pula, dari riwayat Abdullah bin Umar, dari putranya Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ya. Jadi ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Sudah disebutkan 4 sahabat di sini. Qala Rasulullah, berkata Abdullah bin Umar, bersabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ada tambahan, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kata-kata tambahan Muhammad Rasulullah. Pada riwayat Abu Hurairah, riwayat Jabir, tak ada kata-kata Muhammad Rasulullah. Di sini ada. Wa yuqimus salata, agar mereka menegakkan salat. Nah, ini tambahan lainnya. Pada riwayat Jabir dan riwayat Abu Hurairah tak ada kata-kata mendirikan salat. Ya, wa yuqimus salat, agar mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, agar mereka membayar zakat. Ini tambahan lainnya. Fa idza fa'alu, jika mereka melakukan hal itu semua, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat. Ya. Fa idza fa'alu, jika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Berarti mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka di atas diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa haddatsana Suaid bin Sa'id wa banu Abi Umar qala haddatsana Marwan ya'niyani al-Fazari an Abi Malik an Abihi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. Adapun berikutnya, ya, jalur daripada Abu Malik dari ayahnya Malik, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir dengan segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu. Jadi tambahannya di sini, dan dia kafir dengan apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haruma maluhu wa damuhu, maka haramlah hartanya dan darahnya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar tahwil qala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Yazid bin Harun bin Harun kilahuma an Abi Malik an Abi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man wahhadallah tsumma zakara bimitslih. Ya, adapun riwayat lainnya, ada tambahan dari riwayat Abu Malik. Di sini dikatakan, ya, dengan tambahan man wahhadallah. Ya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi bersabda, man wahhadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah. Bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ya, ini lafaz-lafaz hadis yang diriwayatkan mereka menunjukkan kuatnya riwayat ini. Ya, adapun faedah-faedah yang dapat diambil daripada hadis ini dengan jalur-jalur yang panjang yang banyak, ya, bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah menukil dalam syarahnya, hadis ini memiliki banyak sekali faedah-faedah. Ya, akan disebutkan beliau sebagiannya saja. Di antaranya, hadis ini menunjukkan keberanian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berani memutuskan perkara, dan dialah yang paling berani di antara para sahabat, dan yang paling berilmu di antara sahabat. Ya, dia yang memutuskan bahwasanya harus diperangi mereka, sementara sebagian sahabat bimbang dan khawatir. Bagaimana kita sebutkan dalam sejarah, ya, bahwasanya Abu Bakar Siddiq selalu mengikuti apa diperintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi genting, dia tetap memerintahkan agar pasukan Usama berangkat bertolak menuju Syam. Ya, padahal kota Madinah ketika itu tidak dijaga oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Dia berkata, bagaimana ku berhentikan pasukan Nabi yang perjalankannya. Akhirnya bertolaklah pasukan besar menuju Syam, membuat bangsa Arab terbelalak. Mereka takut dengan Islam dan kaum muslimin. Kata mereka, tidaklah mungkin pasukan besar ini keluar ke negeri Syam, melainkan pasti negeri mereka, kota Madinah, ya, di sana banyak penjagaan, pengawalan. Ya, ketika Umar dan sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kau perangi mereka? Ya, kata Abu Bakar, kan ku perangi mereka. Ya, walaupun harus dengan merangi mereka dengan pedang-pedang kayuku. Bahkan dalam riwayat lainnya berkata Abu Bakar kepada Umar, ya Umar, engkau dahulu, ya, jagoan ketika jahiliyah, mengapa menjadi pengecut dalam Islam? Ya, khuwarun fil jahiliyah, tijabanun fil Islam. Dulu engkau itu begitu jagoannya ketika jahiliyahmu. Bagaimana sekarang setelah Islam engkau menjadi pengecut? Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai habis punah pedangku. Ini adalah merupakan keutamaan besar bagi Abu Bakar Siddiq. Di antara faedah lainnya, hadis ini menunjukkan jawazu muraja'atil a'immah wal akabir wa munadharatuhum li'idharil haq. Bolehnya berdialog dengan pemimpin dan para penguasa, dialog yang sehat untuk menampakkan kebenaran. Di mana Umar berdialog dengan Abu Bakar Siddiq yang menjabat sebagai penguasa kala itu, yang memiliki akses terhadap penguasa, boleh dia berdialog, bertukar pikiran, mengkritisi kebijakan, ya, tak mengapa, agar mencapai kebenaran. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa iman itu syaratnya adalah al-iqrar bisyahadatain. Syarat iman akan diakui manakala dia melafazkan kalimat syahadatain dan meyakini apa-apa yang wajib diyakini daripada apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dalam satu riwayat uqatilun nas hatta yaqul la ilallah wa yu'minu bi. Aku diperintahkan untuk merangi mereka sampai mengucapkan kalimat la ilallah dan beriman denganku, wa bima ji'tu bi, dan beriman dengan apapun yang ku bawa. Kemudian dalam hadis ini tampak padanya kewajiban jihad jika diperintahkan oleh penguasa. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan barang siapa yang mendatangkan kalimat tauhid, mengingkarkan syahadat, maka dia aman, terjaga harta dan darahnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum itu dilihat daripada apa yang zahir. Adapun masalah hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat ya kewajiban memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, atau orang-orang yang enggan mengerjakan salat dan perkara-perkara kewajiban Islam lainnya. Ya. Sedikit ataupun banyak jika mereka meninggalkan perkara-perkara Islam, mereka bisa diperangi. Meninggalkan azan saja mereka bisa diperangi. Ya, satu kampung tak mengerjakan azan, mereka berhak diperangi. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat perintah memerangi para pemberontak yang enggan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian kata para ulama dalam hadis ini juga terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat daripada anak-anak hewan ternak bila mana tak ada induknya atau jika dia mengikut kepada induknya. Ya. Kata-kata Abu Bakar, kalaulah mereka sekiranya menahan dariku memberikan iqalan. Kata-kata iqal di sini ada yang menafsirkan dengan tali. Tali kekang unta, ada yang menafsirkan zakat secara umum. Ada yang menafsirkan anak-anak daripada binatang yang harus dizakati. Kalau tak ada induknya, anaknya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya para pemimpin itu berhak untuk berijtihad menghadapi masalah-masalah yang datang yang tak ada padanya nas. Ya, kemudian dalam hadis ini juga terdapat ya kebolehan untuk munadzarah, berdiskusi ya antara sama para penimba ilmu, para ulama. Kemudian dalam hal hadis ini terdapat yakni anjuran agar yang keliru, yang khilaf, rujuk daripada pendapatnya. Sebagaimana rujuknya Umar bin Khattab daripada pendapatnya. Sehingga kata Umar, aku benar-benar melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk mengamalkan apa yang dia yakini sehingga aku pun mengikutinya. Ya, kemudian dalam hadis ini juga terdapat ya anjuran untuk tidak menyalahkan antara orang-orang yang berijtihad. Ya. Semua berijtihad walaupun ada yang lebih benar. Tapi kalaupun dia salah dapat pahala satu. Kalau dia benar dapat pahala dua. Ya. Jadi tidak mengingkari ijtihad dalam perkara-perkara yang menerima ijtihad, tidak saling mengingkari. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan ijma antara kaum muslimin tidak akan terwujud kecuali jika semua sepakat. Kalau andai kata ada satu orang tak sepakat, maka tak dianggap ijma. Ya. Awalnya Umar tak sepakat, kemudian dia dan seluruh sahabat sepakat dengan apa yang ditentukan Abu Bakar Siddiq. Jadilah dia sesuatu ijma yang tak boleh diselisih, diingkari. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan diterimanya taubat orang-orang yang zindiq. Ya, dari mana diambil bahwasanya orang-orang yang diperang Abu Bakar Siddiq ini sebagian besar mereka kembali kepada Islam. Padahal mereka telah murtad, sebagian mereka enggan membayar zakat, akhirnya mereka kembali kepada Islam dan diterima keislaman mereka. Ya, wallahu taala alam. Naam. Babud dalilu ala sihhati Islam. Babud dalili ala sihhati Islami man hadarahul mauta mal man hadarahul mautu ma lam yusra bin naz'i wa huwa al-gharghara wa nuskhu jawazi istighfari lil musyrikin ma lam yusra bin naz'i wa huwa al-gharghara wa nuskhu wa nuskhu jawazil istighfari lil musyrikin wa dalilu ala anna man mata ala syirki fa huwa fi ashabal ashabal lil jahim fi ashabil jahim fi ashabil jahim wala yunqizuhu min zalika syai'un minal wasaili. Ya, kita pindah kepada bab yang ke-9, babud dalili ala sihhati islami man hadarahul maut. Bab dalil tentang sahnya keislaman seseorang yang sudah datang kepadanya tanda-tanda kematian. Malam yasra' fil naza', selama dia belum mencapai tingkat sakaratul maut, naza', akan dicabutnya ruh. Wahwal gharghara, al-gharghara adalah peristiwa di mana ruh telah sampai ke kerongkongan. Kalau ruh telah sampai ke kerongkongan, tak berguna lagi ketika itu tobat. Sia-sia keislamannya. Jadi keislaman itu diterima manakala belum sampai ruh di kerongkongan. Ya. Wa naskhu jawazil istighfaril musyrikin, juga terdapat larangan untuk memintakan ampunan bagi kaum musyrikin, walaupun paman atau walaupun orang tua, walaupun kerabat. Wad dalilu ala anna man mata ala syirki, dalil yang menunjukkan siapa saja yang mati di atas kesyirikan, fahuwa fi ashabil jahim, maka dia akan masuk neraka bersama penghuni neraka jahim. Wala yunqidhuhu min dzalika syai'un minal wasail, tidak akan ada yang dapat menyelamatkannya apapun sarananya dari neraka tersebut jika dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menunjukkan tobat itu masih dibuka selama roh belum tiba di kerongkongan. Masih sah keislamannya. Tapi jika telah sampai ke kerongkongan, maka berakhirlah sudah tobat, tak lagi dibuka, tertutup pintu tobat. Kemudian yang mati dalam keadaan syirik, tak berguna baginya apapun juga segala sarana. Siapapun dia, meski dia paman Nabi SAW, mati di atas kesyirikan, maka sia-sialah. Tak akan berguna baginya Nabi yang mulia SAW. Tak berguna segala macam sarana. Nah. Qala wa haddasani Harmalatu bunu Yahya At-Tujibi. Qala akhbarana Abdullah bunu Wahbin. Qala akhbarani Yunusu an ibn Shihabin. قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب أبا طالب الوفاة أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Harmalah bin Yahya At-Tujibi, dia berkata akhbarana Abdullah bin Wahab, kami diberitakan oleh Abdullah bin Wahab qal, dia berkata Abdullah bin Wahab akhbarani Yunus an ibn Shihab, Yunus memberitakan kepada saya dari Ibnu Syihab. Qala, berkata Ibnu Syihab, akhbarani Sa'id bin Musayyab. Aku diberitakan oleh Sa'id bin Musayyab. Ya, an abihi, dari ayahnya Al-Musayyab. Qala, lamma hadarat Aba Talib bin al-wafatu, berkata ayahnya Sa'id, manakala ya hadir atau datang kepada Abu Talib hari wafatnya, maksudnya telah tampak padanya tanda-tanda dia akan meninggal, tapi belum lagi sampai ruhnya di kerongkongan. Ja'ahu Rasulullah, Rasulullah mendatanginya, ya, untuk mentalkinkannya, mendakwahinya kali terakhir sebelum dia mati. Ya, sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Fawajada indahu Aba Jahlin. Namun Rasulullah mendapati di sisinya, di sisi kepalanya ada Abu Jahal. Sisi lainnya wa Abdullah ibn Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ya, dua orang ternyata dari Quraisy telah ada di hadapan bersama Abu Talib. Ya, di sisi kepala yang satu Abu Jahal, di sisi kepala yang lain Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ya. Nabi SAW datang, Rasulullah posisinya di belak, di bawah, ya, di bawah kaki Abu Talib. Ya, sementara kedua-duanya itu telah dekat dengan Rasulullah SAW. Di sisi kepala di sisi kepala Abu Talib, keduanya telah dekat kepada Abu Talib. Rasulullah jauh di bawah. Ya. Kedudukan keduanya lebih dekat daripada kedudukan Nabi SAW kala itu. Ya, posisi keduanya. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, ya ammi, wahai pamanku, ya, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah. Kalimat ini nanti akan kujadikan persaksian bagimu nanti di hari kiamat. Faqala Abu Jahlin, berkatalah Abu Jahal, wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, berkatalah dua sahabatnya di Jahiliyah, Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah dan Abu Jahal, kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Ya. Falam yazal Rasulullah SAW ya'ridhuha alaihi. Nabi berusaha terus menawarkan kalimat ini agar diucapkan oleh pamannya. Wa yu'idu lahu tilkal maqalah, diulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kedua-duanya pun tetap ya mengatakan perkataan yang sama. Apakah engkau rela meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Bencikah engkau kepada ayahmu dan kepada agamanya? Hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum, sampai akhirnya Abu Talib mengatakan kepada mereka semuanya di akhir yang dia katakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Perawi hadis ini ya seharusnya mengatakan, sampai Abu Talib mengatakan saya berada di atas agama ayah saya, tapi dia tidak mau menggunakan dhamir saya karena ini perkataan yang buruk. Maka dia kembalikan kepada Abu Talib sampai Abu Talib mengatakan dia, Abu Talib, tetap berada di atas agama ayahnya karena buruknya perkataan ini. Ya. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah, matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Maka berkatalah Rasulullah SAW, amma wallahi, adapun demi Allah, la astaghfirunna laka ma lam unha anka, aku bersumpah demi Allah, aku akan mintakan bagimu ampunan selama aku belum dilarang. Fa anzalallahu azza wajalla, setelah itu Allah turunkan ayat yang melarang Nabi memintakan ampunan untuk siapapun yang mati dalam keadaan kafir. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerap berdekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu ya mati di atas kekufuran, menjadi penghuni neraka al-jahim. Ini menunjukkan siapapun yang mati tidak mengucapkan kalimat syahadat, ya, dan dia itu bukan orang Islam, mati dari kufuran, pasti wajib baginya untuk menjadi penghuni neraka jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, Allah turunkan ayat untuk Abu Talib. Faqala Rasulullah SAW, maka berkatalah Allah kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa menunjuki siapa yang engkau inginkan, yang engkau senangi, yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan memberi petunjuk siapa-siapa yang dia kendaki. Wahuwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. InsyaAllah kita akan ulangi kembali pembahasan ini di minggu yang akan datang. Kita padakan sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.